بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Taib duwasil darsana lil kitab mukhtasar min hajil qasidin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui adab dan etika dalam perniagaan yang beliau sebutkan. Ada tiga rukun atau ada empat perkara yang perlu diperhatikan dalam berniaga, dalam berjualan, berdagang, berbisnis. Yang pertama adalah as-sihhah, yang kedua adalah al-adl, yang ketiga adalah al-ihsan, yang keempat adalah asy-syafaqah 'alad-din. Nah, kita masih di barakallahu fikum poin yang pertama, yaitu as-sihhah. Dalam jual beli, dalam berdagang, kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang santri, talibul ilm, nah, harusnya lebih memiliki perhatian, lebih jeli, ya, lebih barakallahu fikum selektif lagi. Dalam jual beli, kita harus memastikan jual beli kita itu sah. Iya, barakallahu fikum. Nah, terkait dengan keabsahan jual beli, ada tiga poin. Yang pertama terkait dengan apa? Al-aqid. Ya, orang yang melakukan akad tadi, kita sebagai penjual atau kita sebagai pembeli. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemarin disebutkan oleh beliau beberapa contoh akad yang tidak sah ketika kita melakukan transaksi dengan orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan jual beli. Yang pertama, di antaranya contohnya adalah al-majnun. Iya. Orang gila. Enggak sah melakukan akad dengan orang gila. Yang kedua adalah budak. Iya. Tidak sah melakukan transaksi jual-beli dengan budak tanpa izin dari tuannya. Yang ketiga, anak kecil tanpa izin dari ayahnya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Demikian juga barakallahu fikum, yang berikutnya adalah al-ma'qud. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ar-ruknu tsani al-ma'qudu 'alaihi. Rukun kedua dalam keabsahan jual beli yang perlu diperhatikan adalah objeknya yang diperjualbelikan. Ya. Nah, bendanya atau jasanya barakallahu fikum, na'am. Itu juga perlu diperhatikan. Wa huwal mal al maqsudu naqluhu. Yang dimaksud dengan ma'qud adalah harta yang menjadi maksud pemindah alihan hak kepemilikan. ya, dari penjual beralih haknya milik pembeli. Nah, untuk mengalihkan hak itu, barakallahu fikum, itu diberikan ketentuan dalam syariat ini. Di antara barang yang tidak boleh diperjualbelikan, kata beliau adalah wala yajuzu bai'al kalbi. Enggak boleh memperjualbelikan anjing. Nah, ya. Tayyib. Enggak boleh jual beli anjing. Barakallahu fikum. Dalam Islam haram. Ya. Walaupun anjingnya itu anjing-anjing barakallahu fikum berkelas, elit ya. Nah, kalau dalam Islam enggak boleh jual beli anjing. Li'annahu najasul 'ain. Karena anjing itu zatnya sudah najis. Badannya, tubuhnya najis. Barakallahu fikum. Nah, termasuk barang yang haram tidak boleh diperjualbelikan. Anjing. Nah. Wa ammal baghlu wal himar fayajuzu bai'uhuma. Adapun bighal dan himar. Bighal itu barakallahu fikum hibrid ya. Persilangan antara kuda dengan keledai. Nah, namanya bighal. Jadinya bighal. Demikian juga himar boleh diperjualbelikan. Sawa'un qulna innahuma tahirani aw najasani. Sama saja kita berpendapat dua jenis hewan tadi suci atau najis. Naam. Terkait dengan himar ada rincian di kalangan mereka para ulama. Iya, naam. Barakallahu fikum. Yang dikatakan najis adalah himar ahliyah, himar peliharaan. Adapun yang liar suci. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Jadi ada khilaf memang. Kata beliau terlepas dari khilaf itu, entah yang mengatakan suci, entah yang mengatakan najis, jual beli himar boleh, ya, bighal juga boleh. Wala yajuzu bai'al hasyarat. Yang berikutnya yang tidak boleh diperjualbelikan dari barang adalah jual beli serangga. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wala yabi'ul 'ud wal mizmar. Termasuk yang tidak boleh diperjualbelikan adalah al-'ud, ya, alat tabuh itu ya. Nah, alat perkusi, alat-alat musik, mizmar, seruling, atau yang semisal dengannya dari ma'azib, alat-alat musik, gitar, piano, biola, apalagi, trompet, apalagi, dan yang semisal dengannya dari ma'azib, alat-alat musik itu haram untuk diperjualbelikan. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah aswar atau waswar al-masnu'a min at-tin wa nahwihi. Yang haram juga diperjualbelikan adalah gambar-gambar atau apa? Seni patung ya. Yang dibuat dari tanah. Tanah liat. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Maksudnya adalah patung-patung makhluk bernyawa. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Patung Dewi Kwan Im. Haram. Ya. Nah. Patung apa lagi? Barakallahu fikum. Patung Yesus. Haram. Ya. Nah, jadi yang punya pekerjaan pembuat patung, nah, segera beralih, pindah. Ya, barakallahu fikum. Nah, Tayyib, karena yang request ya nanti pesennya patung-patung kayak gitu biasanya yang laku ya. Nah, atau patung-patung pahlawan, barakallahu fikum, na'am. Patung-patung hewan ya. Nah. Tayyib, itu dalam Islam enggak boleh. Haram, barakallahu fikum, na'am. Jual beli patung-patung makhluk bernyawa. Berikutnya, wala yajuzu bai'u ma la yaqdiru ala taslimihi hissan wala syar'an. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak mampu dia serah terimakan. Baik secara hissi, secara zatnya, atau secara syar'i. Naam. Barakallahu fikum. Apa contohnya? Wa ammal his qattair fil hawa. Adapun yang tidak bisa diserah terimakan secara fisiknya seperti menjual burung yang ada di udara bebas. Antum tahu burung merpati yang warna putih terbang itu? Ah, itu ana jual 5.000 aja, murah buat antum. Enggak boleh itu ya. Barakallahu fikum. Gimana nangkapnya? Itu urusan antum, 5.000 murah. Nah, kalau antum beli yang sudah ditangkap bisa sampai 25-30. Karena masih terbang. Nah, anak kasih murah buat antum, 5.000 aja. Nah, enggak boleh itu ya. Haram. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya, atau dia menjual barakallahu fikum hewan-hewan yang ada di hutan. Iya, barakallahu fikum. Nah, antum mau beli kijang. Iya. Iya, ini mau makan kijang ini. Barakallahu fikum. Atau rusa. Nah, wana ada nih barangnya. Nah, itu di hutan di belakang rumah ana itu banyak itu kijang-kijang situ. Antum ambil satu, ana jual 100.000 saja buat antum. Ya, nah. Terus gimana ya? Tangkap sendiri urusan antum. Nah. Itu enggak boleh ya. Pokoknya jual beli barang yang enggak bisa diserah terimakan. Barakallahu fikum. Haram hukumnya, enggak sah. Wal abdil abid wa nahwiha atau wa nahwihima atau termasuk yang tidak mungkin diserah terimakan secara fisiknya adalah seorang budak yang lari. Abid itu lari, minggat dari apa? Majikannya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi majikannya enggak mau rugi, akhirnya dia datang sama temannya, ya, ana punya budak ini, ya. Nah, oh kuat sekali. Nah, dia punya tenaga 10 orang. Nah, ana jual sama antum. Berapa? Ya, 50 juta lah. Nah, mana seorang budaknya? Lagi kabur. Nah, ayo. Terus gimana nangkepnya? Urusan antum. Nah, ya. Pokoknya kalau dapat itu ana jual sama antum 50 juta. Itu kalau yang enggak kabur, itu harganya sampai 500 juta. Budak itu. Nah, mahal itu. Eropa punya soalnya. Bermata biru lagi. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Enggak sah, ya. Nah, barakallahu fikum. Wa amma syar'u, adapun yang tidak mungkin diserah terimakan secara syar'i adalah fakal marhuni. Ya, barang yang sedang digadaikan enggak boleh diperjualbelikan. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib, ini ada motor Supra nih, mau tak jual sama antum. Berapa? 2 juta saja. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, kok murah? Ya, murah lah sama antum teman sendiri, ya kan? Nah, mana estetika BPKB-nya? Ya, sama yang punya. Lah, ini punya antum? Bukan, ini digadaikan sama ana. Nggak sah. Paham ya? Nah, pihak yang barakallahu fikum menjaga barang yang digadaikan tidak diperbolehkan menjual barang yang barakallahu fikum digadaikan. Tidak boleh. Wa bai'il ummi dunal waladi saghiri awil waladi dunal ummi. Ini hewan yang beranak. Nah, tidak boleh menjual induknya tanpa anaknya yang masih kecil. Atau jual anaknya saja tanpa induknya. Tidak boleh. Ya, nah, antum punya sapi. Barakallahu fikum. Nah, sapinya ini baru melahirkan 2 ekor ya anak sapi. Barakallahu fikum. Nah, kemudian antum lihat, wah ini kayaknya ya sudah enggak produktif lagi. Mau dijual dalam keadaan anaknya baru lahir, enggak boleh. Kalau mau jual sama anak-anaknya. Kalau atau ada yang mau beli, "Mas, ini sapi antum yang betina yang barusan melahirkan kemarin mau tak beli ya?" Nah, sama anaknya kalau mau beli, "Undah, anak butuh itunya aja, emaknya saja." Nah, enggak bisa. Paham ya? Nah, jadi kalau mau beli sapi yang barusan barakallahu fikum punya anak, tayyib, harus sama anaknya. Atau dia pengen cari anaknya saja. Nah, barakallahu fikum. Karena keturunan barakallahu fikum mungkin tayyib, babonnya itu bagus, tapi kalau dia beli babonnya sudah enggak produktif, dia beli anaknya saja. Enggak boleh. Nah, harus sama induknya. Barakallahu fikum. Nah, itu sekali lagi menunjukkan betapa Islam itu juga memperhatikan pri kehewanan gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau induknya saja yang diambil tanpa anaknya, maka anaknya akan terlantar. Barakallahu fikum. Nah, tidak ada yang menyusui, tidak ada yang memberikan makan dan barakallahu fikum memberikan kasih sayang padanya. Atau sama juga dia mengambil anaknya saja tanpa induknya. Nah, dari kecil sudah diputus kasih sayang ibunya. Nah, barakallahu fikum. Itu perhatian Islam untuk barakallahu fikum anak-anak. Ya, nah, anaknya hewan saja diperhatikan sama Islam. Apalagi anaknya manusia. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Makanya ketika terjadi barakallahu fikum apa itu perceraian ya. Nah, ketika anak masih kecil itu ikut sama ibunya. Ketika terjadi perceraian tadi, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Nanti kalau sudah besar dia bisa memilih ikut ayah atau ikut ibunya. Barakallahu fikum. Naam. Fa hadza mamnu'un taslimuhu syar'an. Ya. Beberapa contoh tadi tidak mungkin untuk melakukan serah terima padanya secara syar'i. Barang yang digadaikan tidak boleh, menjual hewan induknya saja tanpa anaknya atau anaknya saja tanpa induknya tidak boleh. Itu beberapa contoh barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib, termasuk barang-barang yang haram yang lainnya. Yeah. Barakallahu fikum. Khamer. Naam. Atau narkoboy, barakallahu fikum, dan beberapa jenisnya, itu juga haram untuk diperjualbelikan. Ar-ruknu salis, rukun yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam keabsahan jual beli adalah al-lafzu. Ya, lafadznya, akadnya seperti apa harus jelas. Barakallahu fikum, na'am. Wahual ijabu wal qabul, yaitu lafadz ijab dan qabul. Ya, nah, saya jual, saya beli, harus jelas. Nah, ini barang saya jual sama fulan atau sama kamu yang membeli, saya beli barangnya. Nah, fa in taqaddamal qabul lil ijabi falam yasih fi ihda riwayataini. Kalau kata terima mendahului kata jual, ya, kata ijab, maka tidak sah menurut salah satu dari dua riwayat mazhab Hambali. Ini beliau sedang berbicara ala mazhab Hanabilah. Barakallahu fikum. Nah, menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Orangnya belum ngomong, saya jual. Belum ngomong dia langsung, saya beli mobil kamu seharga 50 juta. Yang jual belum ngomong, tidak sah. Paham ya? Itu menurut mazhab, salah satu mazhab Hambali. Wa yasihhu fil ukhra. Sedangkan menurut riwayat Imam Ahmad yang lain, sah. Naam. Sawa'un kana bilafzil madi au bilafzit talabi. Sama saja dia menggunakan lafaz fi'il madi, ya, saya terima atau saya sudah terima atau dengan lafaz talab, permintaan. Nah, taib. Mohon diterima. Nah, ya, ini uangnya. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Fa in tabaya'a bil mu'athati fa zahiru kalami Ahmada sihhatul bai'i. Kalau dia jual beli dengan model mu'athah. Mu'athah itu maknanya adalah hiya ayakhudzal mushtari al mabi'a. Ayakhudha al-mushtari al-mabi'a wa yadfa'u lil-ba'i' as-samana. Au yadfa'ul ba'i' al-mabi'a fayadfa'u lahu al-akharu samanahu min ghairi takallumin wala isyaratin. Ya, min ghairi takallumin wala isyaratin. Nah, kalau tadi kan jelas ya, beliau di situ barakallahu fikum mempersyaratkan harus adanya lafaz ijab dan qabul. Saya jual mobil ini ya sama antum, ya, saya beli. Nah, saya jual 10 juta, saya beli 10 juta. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini ada model yang namanya baik mu'athah. Mu'athah itu langsung kasih. Ayakhudzal mushtari al-mabi'. Orang yang beli langsung ngambil barangnya. Wa yadfa'u lil ba'i as-saman, dan dia langsung ngasih uangnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya kayak kita di Indomaret, Alfamidi, ya kan? Ambil ke kasir bayar. Di situ kan enggak ada kasirnya. Saya jual ya. Oh iya, saya beli, kan enggak ada. Antum ambil barang. Nah, berapa semuanya? 200 ribu. Bayar. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Atau penjual mengambilkan barang. Naam. Tayyib. Sama juga di Alfamart atau Alfamidi. Kita mau beli yang di belakang kasir itu. Biasanya apa yang di belakang kasir itu? Rokok-rokok ya. Bukannya rokok-rokok. Ya, barakallahu fikum. Nah, ada kayak apa itu ya. Apa biasanya di belakang kasir itu? Bahaya-bahaya kayaknya ya. Misal ada apa? Susu ya, biasanya susu yang mahal-mahal itu ya. Nah, yang harganya 100 ribuan ke atas itu. Beli itu yang... Nah, baik. Susu. Diambilkan sama kasirnya. Kemudian kita bayar. Nah, imba kita ngambil sendiri, terus kita bayar. Atau penjual mengambilkan untuk kita, terus kita bayar. Min ghairi takallumin. Enggak pakai ngomong apa-apa, wala isyarah. Namanya bai'ul mu'athah. Nah, bai'ul mu'athah. Enggak pakai ngomong, enggak pakai bicara, langsung ambil-ambil, bayar. Ya, nah, atau diambilkan, kita bayar. Baik, nah di sini kata beliau, dari zahir kalam Imam Ahmad, sahih, jual belinya sah. Baik, ini juga pendapat yang dipilih oleh jumhur para ulama. Ya, zahabal jumhur ila jawazihi min kila tarafaini. Nah, zahabal jumhur ila jawazihi min kila tarafaini. Jumhur para ulama berpendapat, boleh dua-duanya. Entah pembeli ngambil sendiri terus bayar, atau penjual yang mengambilkan barang terus pembeli bayar. Dua-duanya boleh menurut jumhur. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa hadza qaulul Hanafiyah wal Malikiyah. Wa sahih indal Hanabilah dan pendapat yang sahih menurut mazhab Hambali, artinya sebagian mazhab Hambali ada yang mengatakan enggak sah. Nah, wa ba'du Syafi'iyah, dan ini pendapat sebagian ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, dan memang yang sangat ketat dalam bab ini adalah mazhab Syafi'i. Enggak sah. Kalau enggak ada lafaz ijab qabul, enggak sah. Nah, ya. Makanya kalau antum lihat sebagian toko-toko yang memang penjualnya itu anak pondokan, dan di, ketika di pondok diajarkan mazhab Syafi'i, mesti dia kayak gitu kalau jual sama antum. Anak jual ya. Nah. Paham ya? Mesti dia melafadzkan itu. Anak jual ya. Oh iya, anak beli. Karena memang dia diajarkan di pondoknya mazhab Syafi'i kayak gitu. Jual beli itu harus ada lafaz ijab dan qabul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Al-muhim. Tapi pendapat yang sahih, pendapat jumhur yang mengatakan boleh, barakallahu fikum. Nah, dengan namanya bai'ul mu'athah. Tayyib. Yang penting sudah diketahui secara barakallahu fikum kebiasaan itu adalah transaksi jual beli. Nah. Qala al-qadhi Abu Ya'la, berkata Hakim Abu Ya'la, la yasihhu dhalika illa fil asya'il yasirati. Kata Imam al-qadhi Abu Ya'la, jual beli mu'ata, dhalika itu kembali kepada mu'ata, tidak sah. Ya, harus ada ijab dan qabul. Kecuali kalau memang barang yang diperjualbelikan itu remeh, receh. Enggak apa-apa enggak pakai ijab qabul. Tapi kalau rumah, mobil, tanah, harus ada ijab dan qabul. Nah, enggak bisa ambil-ambil saja. Gitu ya, ambil bayar enggak bisa. Itu menurut Al-Qadhi Abu Ya'la. Wa hadza aslahul qaul. Kata beliau, ini adalah pendapat yang paling baik. Nah, ya, memang kalau dilihat dari sisi faktor keamanan, barakallahu fikum, agar terbebas dari persengketaan, memang harus ya jelas ada ijab dan qabul untuk barang-barang yang nafisah, berharga. Harus ada bukti hitam di atas putih. Mohon ya. Nah, barakallahu fikum. Materai, apalagi nota, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi harus jelas, enggak bisa asal barakallahu fikum na'am ambil-ambil saja. Ya. Kalau barang-barangnya itu barang-barang yang berharga. Kwitansi barakallahu fikum na'am. Untuk menghindari adanya sengketa setelah barakallahu fikum akad tersebut. Nah, mungkin ya antara dia dengan pembeli atau pembeli dengan penjual ya barakallahu fikum enggak ada masalah ya, karena tetap mendekat. Nah, tapi kan kita enggak tahu di masa yang akan datang kalau tanah itu barakallahu fikum nanti urusannya sama anak-anak kita. Ya kan? Nah, kalau dulu cuman akadnya dikasih aja. Ini tanah buat antum. Ya. Nah, kemudian kita oh ya, jazakallahu khair, cuma segitu saja. Tapi kita enggak punya bukti hitam di atas putih, nanti kalau anaknya yang ngasih tadi nuntut, kita enggak punya bukti apa-apa. Paham ya? Nah, jadi kata beliau kalau barang-barangnya itu barang-barang nafisa harus jelas barakallahu fikum akad ijab qabulnya, bukti hitam di atas putih, barakallahu fikum. Naam. Ani an takuna al-mu'ata fil asya'il muhaqqarah dunal asya' nafisa. Maksudnya kata beliau adalah untuk jual beli mu'ata itu boleh untuk perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang receh, bukan untuk perkara-perkara yang berharga dan mewah. Tayyib, la li jarayanil adati bidzalika, karena memang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Biasanya kalau untuk jual beli barang yang mewah dan berharga, mesti mereka memberikan atau meminta bukti hitam di atas putih. Barakallahu fikum. Naam. Wa yambaghi min tariqil wara'i alla yatrukal ijaba wal qabula liyakhruja an syubhatil khilaf. Walaupun demikian, kata beliau, seharusnya, seyogianya, termasuk bentuk kehati-hatian, termasuk bentuk wara' dalam jual-beli, janganlah dia meninggalkan ijab dan qabul, agar bisa keluar dari syubhat adanya persengketaan atau perselisihan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Gitu ya. Nah, kalau dia asal ambil barang saja, barakallahu fikum, dalam kondisi yang mungkin menjual, barakallahu fikum, tayyib, belum mengiyakan atau yang semisal dengannya, nah, bisa jadi nanti dia menuntut balik, barakallahu fikum. Nah, antum tadi ngambil barang anak kan? Tadi kan sudah anak bayar. Loh, itu buat bayar toh, bukan ngasih anak. Buat bayar. Loh, enggak bisa anak kira itu ngasih. Wah, gitu ya. Ayatnya kan sengketa. Karena tadi pas ngambil, enggak ada omongan. Ini ngasih apa bayar? Mahum ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga, kata beliau, lebih baiknya ada lafaz yang jelas. Ijab dan qabul. Waqad syaddadallahu ta'ala fi amri riba. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala sungguh tegas dan keras dalam menyikapi urusan riba. Fayambaghi ayyahzara minal wuku'i fihi. Sehingga sudah sepantasnya seorang muslim, apalagi santri dan santriwati, berhati-hati untuk terjatuh dalam yang namanya riba. Apalagi sekarang yang namanya pinjol begitu mudah. Nah, ya, baik. Nomormu berapa? Nah, gitu ya. Sudah berapa lama pakainya? Nah, barakallahu fikum. Taib. Download ini. Wah, barakallahu fikum. Wow, saya dapat pinjaman 50 juta. Nah, oh, kalau saya 20 juta. Nah, barakallahu fikum ya. Gampang. Barakallahu fikum. Nah. Apalagi anak-anak yang barakallahu fikum Gen Z yang memang karakternya konsumtif, barakallahu fikum. Nah, ya, lagi pengen beli HP baru, barakallahu fikum, na'am, iPhone 15 gitu ya. Nah, akhirnya dia minjem di dipinjol-pinjol itu, barakallahu fikum, na'am. Hati-hati. Ya, apalagi sekarang, barakallahu fikum, yang namanya riba itu semakin dipermudah. Kalau dulu ya dia harus ke kantor-kantor atau konter-konter peminjaman uang itu. Ya, barakallahu fikum, na'am. Itu enggak gampang. Mesti dicek dulu, ditanya dulu, begini dan begitu. Nah, bagaimana penghasilannya? Ribet. Kalau sekarang, gampang. Barakallahu fikum. Nah, hati-hati. Semakin gampang, semakin berbahaya. Wahuwa kisman, kata beliau. Riba itu ada dua macam. Yang pertama, ribal fadli. Ya. Riba dengan selisih uang. Pinjam 100 ribu, bayar 150. Itu namanya riba al-fadl. Ya, nah. Ta'rifnya, yakni riba ziyadah. Maksudnya, riba dengan menambahkan nominal dari yang dipinjam. Misal, dirhamun bidirhamaini. Dirhamun bidirhamaini. Nah. Pinjam 1 dirham, bayar 2 dirham. Ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Pinjam 500 ribu, bayar 700 ribu. Barakallahu fikum. Nah, itu namanya ribal fadl. Jenis yang kedua adalah riban nasi'ah. Ai ta'khiru al-qabdi. Ta'khirul qabdi. Riba dalam bentuk mengakhirkan serah terimanya. Riba tempo. Ya. Nah, ada beberapa barang yang tidak boleh ada jeda waktu dalam serah terimanya. Seperti antum beli emas. Barakallahu fikum. Nah, baik. Online. Tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Antum transfer beli emas misal 1 gram gitu ya. Barakallahu fikum. 1 juta atau 1.500.000 atau 1.200.000. Nah, antum transfer uangnya. barangnya dikirimkan nanti paket. Itu namanya riba nasi'ah. Harusnya yang namanya barakallahu fikum emas, perak itu yadan biyadin, harus langsung serah terima. Ini uangnya 1,5 juta, emasnya mana langsung diambil. Paham? Nah, begitu juga perak, yadan biyadin. Barakallahu fikum. Kalau antum pakai jedah waktu lama enggak, nanti sehari lagi anak kirim, itu namanya riba. Riban nasi'ah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Wa fayambaghi ay ya'rifa dzalika wa ma yajri fihi minar riba. Sehingga sudah sepantasnya seorang muslim, seorang santri, santriwati mengenali macam-macam riba tadi dan apa-apa yang barakallahu fikum dianggap sebagai bagian dari riba. Sekarang makin pinter ya manusia ngakalin barakallahu fikum riba tadi digambarkan seolah-olah bukan riba padahal riba. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa yahtaju aidan ay ya'rifa syurutus salami. Demikian juga butuh bagi seorang muslim, muslimah, santri dan santriwati untuk mengetahui syarat-syarat jual beli salam. Bukan daun salam, bukan ya. Nah, itu nama salah satu jenis jual beli salam. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarh Muhadzab, assalamu ay yuslima iwadan hadiran. Ay yuslima iwadan hadiran fi iwadin mausufin. Ila ajalin nam yusamma salaman wa salafan. Barakallahu fikum. Nah, jual beli salam itu adalah dia pembeli membayar barang itu di muka. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Misal dia pesan barakallahu fikum baju. Tayyib, barakallahu fikum. Baju belum ada bajunya. Tapi dia nempa, dia pesan. Ya ana bikinkan baju modelnya seperti ini, jelas ya. Nah, desainnya seperti ini, dia kirim gambarnya. Dari berapa baju yang seperti ini? Yang kayak gitu 250 mas. Nah, langsung dibayar. Ya, nah, kapan jadinya? Ya, 2 minggu lagi. Jelas, ya. Bentuknya, desainnya seperti apa, kainnya apa, warnanya apa, jelas. Deskripsi barang yang akan diperjualbelikan tadi. Nah, walaupun barangnya nanti. Namanya, barakallahu fikum tadi, ayyaslama iwadan hadran, dia menyerahkan uang lebih dahulu, fi iwadin mausufin, untuk sebuah barang yang disifati dengan jelas, ya, ila ajalin, untuk serah terimanya nanti. Nah, barakallahu fikum. Jual beli seperti ini dinamakan jual beli salam atau salaf. Ya, jual beli salam atau jual beli salaf. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti tadi, contohnya kita menempa ya. Nah, kita pesan. Nah, dengan kriteria seperti ini uangnya langsung kita bayar. Barakallahu fikum. Nah, namanya salam, itu jual beli sistem salam. Wal ijarah. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Dalam kitab Al-Buyu dibahas. Kemudian juga dia harus mengetahui syarat-syarat sewa dan persewaan. Ya, bagaimana akadnya yang benar. Nah, masalah sewa menyewa. Sewa rumah, sewa mobil, sewa motor itu harus jelas. Barakallahu fikum. Iya, ini akadnya sewa menyewa atau pinjam, barakallahu fikum, harus jelas. Wal mudharabah. Begitu juga syarat jual beli mudharabah. Barakallahu fikum. Mudharabah yaitu ayadfa'a rajulun malahu ila akhar. Ayadfa'a rajulun malahu ila akhar. Yattajiru lahu fihi. Ala anna ma hasala minar ribhi. Bainahuma. Hasba ma yashtaritani. Nah, ya. Mudharabah itu adalah sistem ayat fa'arajulun malahu. Seseorang menyerahkan uangnya sebagai modal. Artinya dia pemodal. Ya. Ila akhar kepada orang lain. Yattajiru lahu fihi. Orang ini yang akan mengelola uang tadi. Ana ada uang, ya, nah, 50 juta. Ana modalin buat antum. Antum kelola uang 50 juta ini. Ya. Barakallahu fikum. Atau temannya tadi yang menawarkan. Ah, ana ada, ya, sebuah ide bisnis yang luar biasa ini. Nah, ini keuntungannya dalam satu bulan bisa sekian. Coba antum kasih rinciannya. Ya, saya kan bos-bos kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Wah, boleh juga ini. Nah, modal pertama berapa kira-kira? Nah, 50 juta. Ya sudah. Iman 50 juta. Jadi modal semuanya dari apa? Dari si A. Nah, itu namanya mudharabah. Nanti keuntungannya ala anna ma hasala minar ribah bainahuma, untuk keuntungan dari usaha tadi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Misal keuntungan dari usaha ini labanya ana 60, antum 40% selain dari modal. Paham ya? Itu namanya mudharabah. Jual beli apa sistem barakallahu fikum transaksi dengan pemodalan. Nah, dia mudharabah. Dia modalin orang, usaha, orang yang kelola barakallahu fikum dengan persentase keuntungan yang sudah ditentukan. Itu ada syarat-syaratnya. Berapa persentasenya juga ada ketentuannya. Nah, itu mudharabah. Wasyarikah. Sistem yang berikutnya adalah kerjasama dengan syarikah. Dengan sistem syarikah. Barakallahu fikum. Syarikah hiya ishtiraku isnaini fa'aksar. Ada dua orang yang berserikat atau lebih. Fistihqaqi maliyin. Nah, dalam hak kepemilikan suatu barang. Ya, nah, barakallahu fikum. Ya tadi, misal yang namanya syarikah, barakallahu fikum. Ini ada orang 3 atau 4, kita beli bis. Nah, harga misal 2M. Ya, 4 orang berarti bagi 4, 500 juta per orang. Itu namanya syarikah. Ya, bis ini milik 4 orang. Nanti di barakallahu fikum disewakan. Ya, jadi keuntungannya berapa ya nanti dibagi 4. Itu namanya syarikah. Ya, semua ikut modal. Menanamkan modal. Kalau mudharabah, modalnya dari satu pihak. Paham? Kalau syarikah, semuanya ikut modal, menanam modal. Ya. Nah, barakallahu. Itu ada ketentuannya juga. Barakallahu fikum. La yajuzu li ahadihima ay yasrifa illa bi idzni sahibihi. Kalau yang namanya syarikah, tidak boleh salah satu dari penanam modal menggunakan barang tadi tanpa izin yang lainnya. Misal, ya. Ini ada yang satu penanam modal, bisnya tahu-tahu dia bawa. Karena ada acara barakallahu fikum pengantin. Ya, sama keluarganya. Nah, dia enggak ngomong sama temannya yang lain yang 3 orang. Karena menganggap dia penanam modal di situ, dia punya hak menurut dia. Enggak boleh. Paham ya? Nah, karena mobil ini, bis ini punya 4 orang, enggak bisa antum seenaknya. Antum harus izin kepada 4 orang ini. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Mas, itu bis besok hari Atta pakai ya? Kenapa? Ini ada acara keluarga. Nah, harus dengan kesepakatan. Kalau satu mengatakan, enggak bisa. Antum harus nyewa, bayar. Nah, barakallahu fikum. Berapa bayarnya? Ya, sudahlah karena antum pernah modal ya. Bayar setengahnya. Ya, bayar setengah. Oh ya. Nah, jadi kalau yang namanya syarikah, kerjasama dalam penanaman modal, salah satu haknya barakallahu fikum atau yang pemilik saham tadi tidak ya diperkenankan untuk menggunakan barang tadi tanpa izin yang lainnya. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Itu namanya syarikah. Ya. Fa innal makasiba la tanfaku an hadhil uqudil madzkurati. Karena usaha-usaha yang kita lakukan tidak akan pernah terlepas dari akad-akad yang disebutkan tadi. Sehingga kita terlebih khusus ya kaum santri, santriwati, kaum terpelajar. Nah, harus memiliki wawasan pengetahuan tentang hal tersebut. Ya, nah, sehingga jual beli yang kita lakukan adalah jual beli yang sah, jual beli yang sesuai dengan syar'i, barakallahu fikum, na'am, jual beli yang membawa berkah. Itu rincian dari beliau terkait dengan as-sihah. Ya, dari sisi akad atau akid, orang yang melakukan jual beli. Yang kedua dari sisi barang yang dijual beli, juga harus diketahui mana yang boleh tidak boleh untuk diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga dari sisi lafadznya. Kemudian terkait dengan aturan-aturan ya, sistem kesepakatan manusia dalam berusaha. Ada mudharabah, ada syarikah, ada salam, barakallahu fikum, na'am. Atau yang semisal dengannya. Wallahu taala alam bisawab. Selesai satu pasal. Na'am. Naktahi bihal qadar, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.